Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini nyalain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik ikhwan akhwat, para peserta daurah di Masjid Umar bin Khattab Salat Sahu ini, ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sempat tertunda tadi. Tadi kita sudah membahas istighfar Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dua. Sekarang kita teruskan ke istighfarnya Nabi Musa. Minta ampunnya Nabi Musa karena kesalahan yang beliau lakukan berupa membunuh orang walaupun tidak disengaja. Dalam surah Al-Qasas 16 Allah berfirman, Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafur rahim. Berkata Nabi Musa, Ya Allah, sesungguhnya aku telah zalim kepada diriku sendiri, maka ampuni aku. Lalu Allah pun mengampuninya karena sungguhnya Dia Maha Pengampun dan Penyayang. Nabi Musa meminta ampun tersebut setelah membunuh orang Kitbi tanpa disengaja. Dia tadinya hanya sekedar ingin mendorong agar dia itu mundur, si orang Kitbi itu, tapi akhirnya dia mati. Sebagaimana firman Allah, Fawakazahu Musa faqadha alaih. Lalu Musa memukulnya, maka matilah dia. Menunjukkan pukulan Nabi Musa itu kuat, sekali pukul mati. Tyson aja yang katanya pukulannya bisa menghentikan truk yang melaju 40 km per jam, pukulannya gak sampai mematikan lawan-lawannya. Ini Nabi Musa sekali pukul mati. Berkata Al-Aidi ini, Nabi Musa terus menyesali kejadian itu di dalam dirinya, sekalipun beliau tahu bahwa dosanya tersebut sampai diampuni. Penyesalannya itu bukan hanya seumur hidup, bahkan sampai hari kiamat, sampai ketika dia dikumpulkan di alam mahsyar. Ketika manusia merasakan penderitaan di alam mahsyar, ingin segera dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mereka datang berbondong-bondong kepada Nabi Adam minta syafaat untuk segera dihisab. Tapi Nabi Adam tidak bisa, terus datang ke Nabi Nuh, terus tidak bisa sampai datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak bisa memberikan syafaat yang diminta. Semua nabi yang dimintai syafaat mengemukakan uzur berupa kesalahannya masing-masing. Nabi Adam kesalahannya karena memakan buah yang dilarang. Begitu juga nabi-nabi yang lain, sampai Nabi Musa mengemukakan uzur berupa kesalahannya. Dia mengatakan inni qataltu nafsan lam u'mar biqatliha. Sesungguhnya aku dulu telah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi penyesalan itu terus berlangsung sampai di alam mahsyar. Oleh karena itulah, karena beliau merasa bersalah, beliau meminta ampun kepada Allah dengan mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Ya Allah, aku telah mendzalimi diriku sendiri, maka ampuni aku. Berdasarkan hal itu, maka hendaklah setiap orang yang berakal membiasakan doa yang diceritakan berkaitan dengan kisah Musa ini, lalu menetapkan di dalam hatinya kedzaliman yang sesuai dengan yang dia lakukan. Kalau Nabi Musa dulu mengatakan aku telah zalim kepada diriku sendiri itu berupa telah melakukan pembunuhan secara tidak disengaja. Kalau kita kedzalimannya tentu saja bukan berbentuk membunuh seperti yang dilakukan Nabi Musa. Mungkin bentuknya berbeda lagi, tapi pasti lebih banyak dan lebih beragam. Jadi katakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri. Maksudnya sepanjang umur kita yang panjang kita telah melakukan berbagai macam kemaksiatan dan melanggar berbagai macam yang dilarang. Itu bentuk kedzaliman kita. Faghfirli, maka ampuni aku, maksudnya ampuni dosa-dosaku, baik yang sedikit ataupun yang banyak, yang kecil ataupun yang besar, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau, dan sesungguhnya aku bertaubat kepadamu. Di dalam Al-A'raf 148 sampai 155 diungkap juga tentang bagaimana tobatnya atau minta ampunnya Nabi Musa kepada Allah. Ayat yang panjang 148 sampai 155 itu 7 ayat. Allah berfirman wattakhadha qaumu Musa min ba'dih min hulyihim ijla jasadan lahu khuar. Lalu kaum Musa sepeninggal Nabi Musa, maksud sepeninggal di sini ditinggalkan sementara ketika Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tur Sina selama 40 hari. Ditinggal sementara. Sepeninggal Nabi Musa, umat Nabi Musa mengambil perhiasan mereka dan menjadikan anak sapi dari perhiasan itu yang berjasad lahu khuar. Khuar itu suara sapi. Melenguh, sapi apa suaranya? Melenguh ya? Lenguhan sapi. Kalau kuda meringkik, anjing menggonggong, ayam berkokok, kucing mengeong, nah kayak gitulah. Sapi apa? Melenguh. Kambing mengembik. Nah, kalau kambing terdengar suara embikannya. Anjing terdengar suara gonggongannya. Sapi terdengar suara lenguhannya. Suara sapi itu bahasa Arab disebut khuar. Lahu khuar. Dia bisa melenguh tapi dibuat dari emas. Berupa anak sapi yang berjasad memiliki suara, mengeluarkan suara. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhu wa kanu zalimin. Bukankah mereka itu melihat bahwa si sapi itu tidak bisa berbicara kepada mereka, tidak bisa menunjukkan jalan kebenaran kepada mereka, tapi mereka menjadikannya sebagai sembahan. Wa kanu zalimin, dan mereka telah berbuat kedzaliman. Walamma suqitu fi aydihim, ini ungkapan dalam bahasa Arab indah. Suqitu fi aydihim itu maknanya ketika mereka menyesali perbuatan mereka. Wa ra'u annahum qad dhallu, dan mereka melihat bahwa mereka itu telah sesat dengan membuat patung sapi dari emas tadi. Qalu, mereka berkata, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Seandainya Rabb kami tidak merahmati kami dan tidak mengampuni kami, pasti kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Mereka tobat sebelum Nabi Musa datang. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Ketika Musa pulang ke kaumnya, dia marah dan kecewa, asif, sedih. Qala, beliau berkata, bi sama khalaftumuni min ba'di. Sungguh buruk penyelisihan yang kamu lakukan kepadaku. Kalian telah berbuat perbuatan yang menyelisihi ajaranku. Sungguh buruk itu. Sepeninggalku. Ajiltum amra rabbikum, apakah kalian akan melanggar perintah atau ajaran Rabb kalian? Wa alqal alwah, lalu dia melemparkan alwah, lauh, jamak dari lauh, lembaran-lembaran papan yang berisi firman-firman Allah, berisi Taurat, dilempar. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai, lalu Nabi Musa itu memegang kepala saudaranya yaitu Harun, ditarik ke arahnya sambil berkata, mungkin kecewa kepada Harun, karena ketika Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah ke Bukit Tur Sina, umatnya ini dititipkan kepada Harun. Tapi ternyata umatnya itu membuat patung dari emas yang berbentuk sapi. Qala, berkata Harun, ibna ummi innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Fala tushmit biyal a'da wala taj'alni ma'al qawmil zalimin. Wahai anak ibuku, sesungguhnya kaum tersebut menganggap aku lemah dan hampir-hampir mereka itu membunuhku. Fala tushmit biyal a'da, maka janganlah engkau menjadikan musuh-musuhku mencela aku, mencemooh aku. Karena itu dilakukan di mana? Di hadapan orang-orang Bani Israel tersebut. Karena ditarik, dalam ayat lain jenggotnya yang ditarik. Dalam ayat ini kepalanya yang ditarik. Sama, karena jenggot bagian dari kepala. Jangan engkau membuat aku ini dicemooh oleh musuh-musuh. Jangan membuat musuh-musuh mencemooh aku. Wala taj'alni ma'al qaumi dzalimin, dan jangan engkau jadikan aku bersama kaum yang zalim. Qala, berkata Musa, rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni juga saudaraku, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu, dan Engkau Arhamur Rahimin, Maha Penyayang di antara para penyayang, paling penyayang di antara para penyayang. Innal ladzina takhadul ijla sana sayanaluhum ghadabu min rabbihim wa dhillatun fil hayati dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung sapi sebagai sesembahan, mereka akan memperoleh kemurkaan dari Allah dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang muftarin. Muftarin itu orang-orang yang suka mengada-adakan kebohongan. Walladzina amilu sayyiat thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafur rahim. Dan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan buruk, kemudian mereka tobat setelah itu dan beriman, maka sungguhnya Allah setelah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Ketika kemarahan Musa telah mereda, akhadal alwah, dia memunguti kembali lembaran-lembaran Taurat tersebut. Dan di dalam lembaran itu ada petunjuk rahmat dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajula limiqatina. Lalu Nabi Musa memilih 70 orang laki-laki dari kaumnya pada waktu yang telah kami tetapkan. Falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qabl wa iyaya atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha' anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Lalu Musa memilih 70 orang laki-laki di antara kaumnya pada waktu yang telah kami tetapkan. Maka ketika gempa bumi merenggut mereka, berkatalah Nabi Musa, "Ya Allah, seandainya Engkau menghendaki, pasti Engkau akan membinasakan mereka dan aku sebelumnya, kemarin-kemarin, pada waktu-waktu sebelum ini." Jadi gempa bumi itu tidak ditujukan untuk menghancurkan mereka. Kalau mau, sebelum-sebelumnya sudah hancur. "Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang bodoh di antara kami? Hal ini tiada lain kecuali fitnahmu." Ujian darimu maksudnya. Engkau menyesatkan dengan fitnah itu, dengan ujian itu, orang-orang yang engkau kehendaki untuk disesatkan. Dan engkau memberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kehendaki untuk diberi petunjuk. "Engkaulah wali kami, maka ampuni kami dan rahmati kami, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi ampun, sebaik-baik pengampun." Ini diantara permohonan ampun Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam di beberapa momen, di beberapa waktu dan beberapa alasan. Alasan pertama tadi karena sudah memukul orang sampai mati. Yang kedua, karena kesalahan yang dilakukan oleh kaumnya membuat patung emas berupa sapi, juga memintakan ampun untuk dirinya dan saudaranya yaitu Nabi Harun atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian mereka ketika memimpin umat. Itulah istighfarnya Nabiullah Musa. Itu yang kelima ya. Keenam, istighfarnya Nabi Daud. Nabi Daud itu raja yang kemudian setelah beliau berlalu, anaknya juga jadi raja juga. Siapa? Nabi Sulaiman. Surah Sad mulai ayat ke-21 sampai ayat ke-24. Ya, iya 24. Allah berfirman, "Wa hal ataka naba'ul khasmi id tasawwarul mihrab?" Apakah sudah sampai kepadamu berita tentang orang-orang yang berselisih ketika mereka memanjat dinding mihrab? Idza khalu ala Dauda fa fazi'a minhum, ketika mereka masuk menemui Daud lalu Daud terkejut terhadap mereka. Jadi ada dua orang rakyatnya naik ke dinding mihrab ngajleng-jleng ke hadapan Raja Daud. Raja itu tentu saja terkejut gitu ya. Qalu, mereka berkata, la takhaf, jangan kamu takut. Khasmani baga ba'duna ala ba'd, fahkum bainana bil haq wa la tustit wahdina ila sawa'i sirat. Ada orang yang berselisih. Sebagian kami berbuat aniaya kepada sebagian yang lain, maka tetapkan hukum di antara kami dengan benar dan jangan menyimpang, dan tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu kata orang yang tiba-tiba datang dengan memanjat dinding mihrab tadi. Terus dia berkata lagi, inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan wa li na'jatun wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Sesungguhnya saudaraku ini, kata yang ngomong tadi, punya 99 kambing dan aku hanya memiliki satu ekor kambing. Berkatalah saudaraku yang memiliki 99 ekor kambing itu, kesinikan satu ekor kambingmu menggenapkan jumlah kambingku. Jadi orang yang punya satu kambing itu harus memberikan kepada yang punya 99 ekor kambing. Dirampas tuh ya, biar genap 100. Wa'azzani fil khitab, dan dia, saudaraku itu, mengalahkan aku dalam berdebat. Kalah argumentasi itu. Kamu kan cuma satu, ngapain satu, udah gabungkan aja ke saya yang 100. Yang 99 jadi aja 100 gitu. Dia gak bisa berhujah lagi tuh. Nah, satu-satunya jalan ngadu ke raja. Qala, berkatalah sang raja yaitu Nabi Daud, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji. Oh, orang ini telah mendzalimi kamu dengan meminta kambingmu untuk digabung ke kambing-kambingnya. Wa inna katsira minal khulafa la yabghi ba'dhum 'ala ba'd illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum. Sesungguhnya sangat banyak orang-orang yang bergaul, bersosialisasi, bermasyarakat, sebagian dari mereka berbuat aniaya kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh, tapi amat sangat sedikit yang demikian. Wa dhanna Dawudu annama fattannahu fastaghfara rabbah wa kharra raqiya wa anab. Nabi Daud menyangka bahwa kami telah mengujinya dengan kasus ini. Diuji bagaimana sih keadilan Nabi Daud dengan kasus ini. Lalu Nabi Daud minta ampun kepada Rabbnya dan dia tersungkur ruku dan bertaubat kepada Allah. Jadi dalam ayat ini disebutkan Nabi Daud istighfar. Timbul pertanyaan, istighfar karena apa? Kan Nabi Daud enggak salah ya. Menurut kita benar enggak putusan Nabi Daud bahwa yang punya 99 itu zalim ya kepada orang yang punya hanya satu kambing? Kan benar ya. Tapi kenapa dia istighfar? Disebutkan di sini, sababu istighfari Daud annahu sami'a min ahadil khasamain wa hakama fawra qabla ayyasma min al-akhar. Kesalahan Nabi Daud adalah Karena Nabi Daud hanya mendengar dari salah satu pihak. Dari dua pihak yang berselisih, lalu dengan hanya mendengar pengaduan sepihak itu, beliau langsung memvonis, menetapkan hukum sebelum mendengar pengaduan dari pihak lain. Siapa tahu kalau pihak yang satunya lagi didengar, beda lagi tuh. Mungkin yang satu, ini tadinya juga kambing saya 100, dia ngambil satu, ya saya ambil lagi, kan mungkin begitu ya. Tapi Nabi Daud tidak tabayun tuh kepada kedua-dua pihaknya. Dan itu suatu sikap yang salah. Kalau memang kasusnya seperti yang diadukan oleh salah satu pihak, ya mungkin benar begitu, oh yang punya 99 itu zalim, divonis gitu ya. Kalau benar kasusnya seperti itu. Tapi kan kasus yang sebenarnya belum tentu seperti itu, harus didengar dari pihak yang lainnya. Mungkin pengaduan dari pihak yang satunya lagi tidak demikian tuh. Mungkin pihak yang satunya lagi menyatakan, tadinya semuanya punya saya 100 loh, diambil sama dia satu. Ya udah saya ambil lagi, kan gitu ya. Oleh karena itu wajib setiap orang yang akan menjadi hakim mengadili dua pihak yang berperkara wajib adil. Wajib dengar kedua-duanya, jangan hanya pengaduan salah satu saja. Salah satu ngadu dengan memuji-muji kita. Hanya Anda satu-satunya yang bisa menengahi masalah ini. Saya didolimi sambil nangis-nangis tuh. Wah, itu zalim gitu ya. Tanpa mendengar pengaduan pihak yang lain. Oleh karena itulah maka Nabi Daud istighfar atas hal tersebut. Inilah ayat yang menjelaskan tentang istighfarnya Daud alaihi salatu wassalam. Itulah yang keenam. Ketujuh, istighfarnya Nabi Sulaiman. Allah menjelaskan dalam surah Sad 34-35. Kata Allah, وَلَقَدْ فَتَنَّ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. Ini ayat yang menjelaskan minta ampunnya Nabi Sulaiman. Kata Allah, dan kami telah menguji Sulaiman. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا. Lalu kami biarkan Nabi Sulaiman itu tergeletak di atas kursinya. Thumma anab. Lalu dia bertobat. Nabi Sulaiman bertobat. Salah satu permohonan ampun atau ungkapan permohonan ampun Nabi Sulaiman dijelaskan dalam ayat ke-35-nya. Qala rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Wahabli mulkan, dan berikan kepadaku kekuasaan. La yambagi li ahadi min ba'di, kekuasaan yang tidak layak engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Innaka antal wahhab, karena sungguhnya engkau maha pemberi. Dan benar, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan yang tiada banding, tiada tanding sepanjang sejarah kehidupan manusia. Beliau tidak hanya menguasai manusia, tapi juga menguasai bangsa jin, bangsa binatang, angin, awan pun diatur. Kalau Nabi Sulaiman menyuruh angin untuk bertiup, bertiup. Kalau Nabi Sulaiman umpamanya menyuruh apapun kepada bangsa jin, jin sejahat apapun termasuk jin ifrit, tunduk, tanduk, taluk. Takut sekali kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan itu adalah salah seorang mukmin yang pernah menguasai dunia. Syekhul Islam dalam kitab Majmu'ul Fatawanya menyatakan, yamliku dunya mukminan wa kafiran. Dunia ini pernah dikuasai oleh dua orang mukmin dan dua orang kafir. Seluruh dunia dikuasai. Fa amal mukminan fa Sulaiman wa dzul qarnain. Adapun dua orang mukmin yang pernah menguasai dunia, pertama Sulaiman, yang kedua Dzulqarnain. Wa ammal kafiran fa Namrud wa Iskandariyah. Adapun dua orang kafir yang pernah menguasai dunia adalah pertama Raja Namrud di zaman siapa tuh? Nabi Ibrahim. Dan Sultan Iskandar yang kemudian mendirikan Kerajaan Iskandariyah yang pernah terkena dakwah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang kata sebagian ulama termasuk Syekhul Islam, ini murid Plato, ini salah seorang filsuf ateis yang kemudian terpengaruh dengan keateisannya. Dia Sultan Iskandariyah pernah menguasai dunia. Nah, ini dua orang kafir yang pernah menguasai dunia, Namrud dan Iskandar, Sultan Iskandar, dan dua orang mukmin yang pernah menguasai dunia adalah Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Oleh karena itulah, maka apa yang menjadi isi doa Nabi Sulaiman terkabul. Seluruh dunia dikuasai. Sampai-sampai bukan hanya bangsa manusia, tapi juga bangsa jin, bahkan bangsa binatang, bahkan angin pun dikuasai oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam diganggu oleh jin, Nabi kemudian berkata, "A'udzubillahi minka." Aku berlindung kepada Allah dari engkau. Pergi jin. Beliau melanjutkan sholatnya. Datang lagi, ngeganggu lagi. A'udzubillahi minka. Pergi lagi. Datang lagi. Terus akhirnya mah ditewaknya ku Nabi SAW. Ditangkap, terus diikat. Ini menjadi dalil bahwa bangsa jin, kalau dia terlihat bungklekan atau menjelma, bisa ditangkap, bisa diikat. Pertama, ini hadisnya. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga Baitul Mal, lalu malam-malam ada yang nyuri, ditangkap, dilepaskan, tangkap, dilepaskan sampai 3 kali. Setelah itu ditangkap, gak akan dilepaskan lagi. Sampai merengek-rengek, enggak dilepaskan juga, sampai di bibita, kata orang Sunda mah, di bibita atau diiming-imingi, kalau kamu melepaskan saya akan kasih ilmu. Nah, Abu Hurairah kan serakah terhadap ilmu. Serakah kepada ilmu bagus ya. Yang jelek adalah serakah kepada harta dunia. Dilepaskan, lalu orang itu mengatakan, kalau kamu digoda oleh setan, maka bacalah ayat kursi. Besoknya Abu Hurairah lapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, sesungguhnya dia itu sebenarnya pendusta, tapi dalam hal ini dia berkata benar. Tahu enggak Abu Hurairah siapa dia? Kata Abu Hurairah, enggak tahu, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, itulah jin. Itu bisa ditangkap itu. Kalau dia menjelma, kalau enggak menjelma kan enggak kelihatan, enggak gimana bisa ditangkap. Tapi kalau menjelma bisa ditangkap, bisa dibunuh, bisa dipukul, bisa diapa-apakan. Oleh karena itu, menjelma bagi bangsa jin berisiko itu. Makanya enggak sembarang menjelma, karena berisiko. Bisa ditangkap, dipukul, dan dibunuh. Apapun bentuknya, baik bentuknya ular, bentuknya anjing, bentuknya genderuwo, bentuknya kuntilanak. Kalau menjelma berisiko itu. Ditangkap rame-rame, udah diikat, enggak bisa lepas. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jin yang mengganggu itu ditangkap lalu diikat, tapi kemudian dilepaskan lagi. Beliau bersabda, seandainya aku tidak ingat kepada doa saudaraku yaitu Nabi Sulaiman, pasti jin itu akan aku tangkap, akan aku ikat sampai besok dan dijadikan mainan anak-anak. Tapi karena ingat kepada doa Nabi Sulaiman, doanya ini, Rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun sepeninggalku setelah aku. Itu termasuk menguasai bangsa jin. Ingat kepada doa Nabi Sulaiman ini, kemudian Nabi SAW melepaskan kembali bangsa jin tadi. Jadi kalau kita mengalami begitu lagi tahajud diganggu, tangkap aja. Ikat. Biar gogoakan, setelah itu didakwahi biar masuk Islam. Kalau dia sudah muslim, nasihati muslim, masa mengganggu orang yang sholat? Mestinya ikut sholat. Makanya kalau kita sholat, waladzolin tiba-tiba amin, jangan lari. Masa dimakmumi orang, dimakmumi makhluk lain lari gitu ya. Sebab ada kasus itu. Bahkan ada seorang anak mengalami, gak perlu saya sebut, subuh-subuh dia azan di masjid. Tahun 70 sekianan lah. Nah ini SMP. Azan, ada yang datang. Umat sendiri, lalu sholat. Pas waladzolin, amin. Oh, gemeter lari langsung. Gak terus sholatnya, kemudian dia teruskan sholatnya di rumah. Itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Kedelapan, istighfar saudara-saudara Yusuf. Permintaan saudara-saudara Yusuf kepada bapaknya agar bapaknya memintakan ampun untuk mereka. Saudara-saudara Yusuf kan pernah berbuat jahat kepada Yusuf, mau membunuhnya kan, tapi gak jadi. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang dalam. Kemudian lapor ke bapaknya bahwa Yusuf itu dimakan serigala, padahal bohong, itu salah. Kemudian mereka meminta agar ayahnya yang juga seorang nabi memintakan ampun untuk mereka. Allah berfirman dalam surah Yusuf 97-98. Qalu ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu wal ghafur rahim. Berkatalah saudara-saudara Yusuf, wahai bapak kami, mintakan ampun bagi kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami sudah bersalah. Berkatalah bapaknya, saufa astaghfir lakum, aku akan mintakan ampun bagi kamu kepada Rabbku, karena sungguhnya dia maha pengampun dan maha penyayang. Di sini memakai saufa. Artinya akannya itu bukan saat itu, tapi nanti beberapa saat lagi, enggak saat itu langsung. Kapan? Berkata Ibnu Abbas, akhara du'a ila sahar, yakni akhirul lail. Maknanya bapaknya mereka itu mengakhirkan doa dan istighfarnya sampai ke masa dini hari, masa-masa sahur. Karena saat itu siang hari. Mereka, anak-anaknya minta agar bapaknya memintakan ampun untuk dosa-dosa mereka pada waktu siang hari. Lalu kata bapaknya, nantilah saya akan mintakan ampun untuk kalian kepada Allah nanti. Karena kebiasaan sang ayah ini yang juga seorang nabi suka beribadah kepada Allah pada waktu dini hari. Maka saat itulah beliau memintakan ampun untuk anak-anaknya. Dan tentang poin ini nanti akan ada penjelasan yang lebih rinci pada masanya insyaallah. Itulah istighfarnya Nabi, permintaan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya untuk memintakan ampun. Poin ke-9. Para nabi pun mengajak kaum yang didakwahinya untuk istighfar, disertai dengan iming-iming balasan dari Allah kepada mereka kalau mereka beristighfar. Dan iming-imingnya menggiurkan. Iming-imingnya berupa kesenangan duniawi itu. Kalau Allah mengiming-imingi manusia dengan kesenangan duniawi agar manusia itu beribadah, kemudian manusia itu beribadah dengan motivasi ingin memperoleh iming-iming duniawi tadi, apakah itu boleh? Tentu saja boleh. Makanya diberikan iming-iming duniawi. Contoh pertama Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, Allah ungkapkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, kemudian aku berkata, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian karena sungguhnya Dia Maha Pengampun. Akibatnya, kalau kalian minta ampun kepada Allah, yursil sama alaikum midrara, yursil dijazmkan. Tidak yursilu alaikum, yursilu sama alaikum midrara, tidak. Tapi yursili, tadinya yursil, dijazmkan. Karena yursil lamnya disukun, kemudian bertemu dengan alif lam yang juga disukun, kalau bertemu dua sukun, maka huruf pertama yang disukun itu harus diberi harokat kasroh. Fa'idha hurika, hurika bil kasri. Maka dibacalah yursilis sama alaikum idroro. Kenapa yursil dijazmkan? Karena dia jawab dari syarat. Syaratnya istagfiru. Dan jawab bermakna akibat. Karena kamu istighfar, akibatnya yursilis sama alaikum idroro. Allah akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian dalam jumlah yang banyak. Dan itu rahmat. Wa yumdidkum. Wa yumdidkum juga ini jazm. Yumdid. Tanda jazmnya sukun asli. Karena sukunnya tidak bertemu dengan sukun lagi. Yumdid setelah dalnya disukun, langsung bertemu kaf yang hidup. Makanya tetap sukun di sana. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan mencurahkan kepada kamu harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum yaj'al, jazm juga, tetap masih jawab dari syarat. Sebagai akibat dari istighfar, wa yaj'al lakum jannatin, Allah akan jadikan bagi kamu taman-taman. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan Allah jadikan bagi kamu sungai-sungai. Ini di dunia loh. Jadi faedah istighfar pertama, bisa menurunkan hujan. Kedua, mengakibatkan Allah memberikan harta yang banyak. Ketiga, anak-anak yang banyak. Keempat, lingkungan yang asri. Asri itu artinya apa? Nyaman ya. Taman-taman, bunga-bunga, dan sungai-sungai. Bukan asri nama orang. Nah, ini efek dari istighfar. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam urzaq li waladan. Wahai Rasulullah, aku sudah lama nikah nih, tapi sampai sekarang belum diberi rizki berupa anak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'ina anta min kathratil istighfari was sadaqat. Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sadaqah? Lalu saran Nabi ini dilakukan, fa'ala, dilakukan. Maka sejak saat itu dia mempunyai anak sampai 9 orang. Itu bro sekaligus, biasa normal beruntun. Jadi dia banyak istighfar, sadaqah, banyak istighfar, sadaqah. Dan hadis ini oleh para ulama dibahas dalam satu bab yang diberi judul Ilajul Aqim, pengobatan bagi orang yang tidak punya anak. Ikhtiar batinnya ini banyak istighfar, banyak sedekah. Dan ini sebagai penguat kebenaran ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Nuh ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yursilis sama alaikum idrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Jadi kalau kamu banyak istighfar, Allah turunkan hujan dari langit, Allah juga akan curah, akan apa, berikan kepada kamu harta-harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Kedua, Nabi Saleh dalam surah Hud ayat 61. Wa ila Tsamud akhahum Saliha. Qala ya qaumi ibrullaha ma lakum min ilahin ghairu wa ansyakum minal ard wa ansya'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaih inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka Saleh. Nama Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud. Berkata Nabi Saleh, wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah yang tidak ada sembahan yang hak bagi kalian selain Dia. Dialah yang menumbuh kembangkan kalian di muka bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmur-pemakmur di muka bumi. Maka minta ampunlah kalian kepadanya, kemudian tobatlah kalian kepadanya. Sesungguhnya Allah itu dekat dan maha penjawab doa. Nabi Saleh menyuruh kaumnya untuk istighfar dan tobat. Kemarin kita sudah jelaskan apa perbedaan antara istighfar dan tobat. Istighfar itu artinya berhenti dan meninggalkan dosa, ya. Tobat itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam tobat ada dua pekerjaan. Pekerjaan pertama meninggalkan dosa, pekerjaan kedua kembali ke jalan Allah dengan cara ibadah melaksanakan perintah-perintahnya. Nah, meninggalkan dosa itu istighfar, kembali ke jalan Allah itulah tobat. Kalau istighfar dan tobat berpisah, berdiri sendiri masing-masing dalam satu kalimat, maknanya sama, sinonim. Tapi kalau dua kata ini bersatu dalam satu kalimat, maknanya berbeda. Istighfar artinya meninggalkan dosa, tobat artinya kembali ke jalan Allah. Seperti dalam ayat ini, fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kalian, lalu tobatlah kalian kepadanya. Kemarin sudah dijelaskan sebagai sebuah ilustrasi, orang yang berdosa itu, orang yang melakukan suatu dosa itu diibaratkan orang yang sedang menelusuri suatu jalan yang berbahaya, tapi jalan itu tidak menyampaikan dia ke tempat yang dimaksud, gitu ya. Umpamanya mau dari Selacau mau ke Jakarta, tapi menelusuri Citarum terus ke barat. Abong-abong Jakarta ada di barat. Wah, ini ke barat terus, ke Saguling, ke mana? Ke Cililin, ke Sindangkerta, ke Cijenuk, sampai ke mana saya enggak tahu, belum pernah sih. Pertama berbahaya. Dan bahayanya apa? Karena di pinggir-pinggir sungai itu barala. Ada ular di sana, ya. Ada binatang yang berbahaya gitu. Ularnya juga karena banyak pohon-pohon bambu. Orai totog, ta. Yang hijau di atas begitu lewat, tok gitu, ya. Lumayan. Bukan hanya benjut, bisa mati mungkin. Nah, jalan itu berbahaya, terjal, mengandung resiko, dan tidak menyampaikan kita ke tempat yang kita tuju. Orang yang berbuat dosa itu diibaratkan seperti begitu. Kalau dia mau sampai ke tempat yang dituju, yaitu ke Jakarta, ada dua pekerjaan yang harus dia lakukan. Pertama, tinggalkan jalan itu, ya, jalan yang berbahaya dan tidak menyampaikan ke tempat yang dimaksud itu. Tinggalkan, dari sana pergi. Yang kedua, ambil jalan yang benar-benar aman dan menuju Jakarta. Tah, Kacipularang. Ya lurus, lempeng gitu, ya. Tapi bayar. dan dijamin bisa menyampaikan ke Jakarta. Itu. Nah, itu ilustrasi bagi orang yang berbuat dosa dan ingin tobat. Ada dua pekerjaan. Tinggalkan jalan itu dan ambil jalan yang memang menuju ke tempat yang ingin kita tuju. Begitulah tobat. Jadi tinggalkan perbuatan dosa itu dan kembalilah kepada Allah. Meninggalkan perbuatan dosa itu, itulah istighfar. Kembali ke jalan Allah, itulah tobat. Apabila istighfar dan tobat itu bersanding dalam satu kalimat, disebut dua-duanya secara bersamaan. Ayat ini pun menjelaskan bahwa Nabi Soleh menyuruh umatnya untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ketiga, Nabi Syuaib juga seperti itu. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 52, ini menyambung dengan surah Hud, dengan Nabi Hud. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi innar rabbi rahimun wadud. Sama lafadznya tapi akhirnya yang berbeda. Demikian juga Nabi Hud. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Ah, ini lihat. Yursilis sama' alaikum idrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Coba lihat. Ini ayat ini memberikan faedah tambahan dari istighfar. Kalau dari surah Nuh tadi, istighfar itu memberi faedah pertama, bisa menurunkan hujan rahmat dari langit. Yang kedua, bisa menyebabkan Allah memberikan harta yang banyak, ketiga anak-anak yang banyak, keempat lingkungan yang asri tadi. Yang asri itu yang nyaman, yang hijau karena banyak taman-taman, yang sungai-sungainya mengalir dengan deras dan bersih. Jangan dibayangkan sungai Citarum yang banyak limbah dan berbau busuk gitu ya. Ini nyaman. Dalam surah Hud 52 ada faedah tambahan dari istighfar. Pertama, yursilis sama' alaikum idrara, udah tadi. Allah akan nurunkan hujan dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, Allah akan menambah kekuatan kamu dibanding kekuatan kamu yang ada sebelumnya. Sebelumnya ada kekuatan. Dengan beristighfar kita akan tambah kuat. Apa hubungan istighfar dengan kekuatan? Hubungannya jelas. Pertama, unggul atau kalahnya kaum muslimin di medan perang melawan orang kafir sangat bergantung dari turun tidaknya pertolongan Allah kepada orang mukmin tersebut. Kalau Allah menolong kalian, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian ya. Allah menurunkan bantuan pasukan para malaikat. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah mengutus 1000 malaikat. Wa idh zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atan naka so'ala aqibai wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Kata Allah, ketika ingat ketika setan itu menghiasi amal-amal orang kafir. Orang kafir itu ragu-ragu tuh mau menggempur kaum mukminin, ragu itu. Jadi setengah hati itu. Gempur jangan, gempur jangan, gempur jangan. Setan jadi dongkol tuh. Akhirnya datang dia. Inni jarul lakum, setan itu bungklekan dewa ya tah. Berwujud lagi menyerupai salah satu kepala suku Yahudi yang ada di Madinah. Karena yang membuat orang kafir setengah hati menggempur kaum mukminin karena ada satu suku bangsa Yahudi yang mengadakan perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nih iya nu ngagokan teh. Kalau enggak ada ini mah wah udah gempur. Setan datang menyerupai kepala suku Yahudi tadi. Wa inni jarul lakum, kata aku akan menjadi pembela kalian. Jangan takut. Karena ada dukungan dari bangsa Yahudi yang tadinya dikhawatirkan ini, beranilah mereka. Akhirnya dibentuk pasukan, akhirnya terjadi penyerangan di Perang Badar itu ya. Falamma taro'atil fi'atan, ketika dua pasukan ini bertemu, setan dengan bala tentaranya yang bungkelkan kelihatan oleh orang-orang kafir karena berupa orang, menjelma. Qala inni bari'um minkum. Si setan yang berupa orang Yahudi tadi berkata, aku berlepas diri kalian, dari kalian. Inni aroma la taraun. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Setan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang manusia-manusia kafir. Apa yang dilihat? Pasukan para malaikat. Inni akhafullah. Aku pun takut kepada Allah. Lari ini si iblis yang bungkelkan tadi dengan para pengikutnya sampai terpontang-panting ke lautan. Terlihat oleh orang-orang musyrik, aduh itu si Yahudi lompat. Dengan anak buahnya, secara mental down mereka. Kecece, si mentalnya tengempes. Itu sudah satu poin kemenangan tersendiri bagi kaum muslimin. Perangnya belum mulai. Mentalnya sudah kempes duluan. Itu. Jadi kemenangan kaum muslimin itu ditentukan oleh turun tidaknya pertolongan Allah kepada mereka. Dan pertolongan Allah kepada mereka ditentukan oleh kualitas iman. Iman mereka kepada Allah. Makanya aspek iman walaupun dalam perang diperkuat, walaupun dalam keadaan perang Allah tetap memerintahkan kaum muslimin untuk banyak berzikir selama perang. Coba lihat Al-Qur'an surah Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, kalau kamu bertemu dengan pasukan musuh, fathbutu, tegarlah kamu, mantapkanlah langkah-langkahmu. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah agar kalian menang. Lagi perang disuruh berzikir coba. Padahal perang itu momen yang sangat menyibukkan. Bagaimana tidak sibuk? Tangan, kaki, mulut juga main, mata jelas semuanya main. Sibuk, super sibuk. Tidak ada kesibukan yang melebihi kesibukan ketika perang ya. Kalau umpamanya di kantor kita banyak pekerjaan sibuk, bisa babatak dulu. Drak gitu ya. Drak. Kadang-kadang jalan dulu bikin kopi. Lagi perang babatak nanti dulu. Ditiba sudah itu. Jadi ketika perang pun disuruh untuk apa? Untuk berzikir. Zikir ini yang mengundang turunnya pertolongan Allah. Zikir ini yang memperkuat iman. Zikir ini yang memperkuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat surah Hud ayat ke-52 ini menyatakan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Kalau kamu istighfar, Allah akan menambah kekuatan kamu dibanding kekuatan yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, mualif setelah menjelaskan beberapa ayat yang berkaitan dengan istighfarnya para nabi menyuruh istighfar kepada kaumnya, beliau menyatakan wa'lam anna jami'al anbiya'i da'au aqwamahum ila tauhid wal istighfar min ilmina min istighfari min ilmina minhum mimma dzakarahumullahu fi kitabih aw akhbarana bihi khatamu anbiya'ihi shalawatullahi wa salamuhu alaihi aw mimman lam na'lam fata'ammal ahammiyatal istighfar wahajatana ilai. Ketahuilah bahwa seluruh nabi mengajak menyeru kaumnya untuk bertauhid dan untuk beristighfar. Baik yang kita ketahui dari di kalangan mereka yang Allah sebutkan tentang mereka dalam kitabnya, atau yang dikabarkan diinformasikan tentang mereka oleh penutup para nabi yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam atau dari orang-orang yang tidak kita ketahui. Maka perhatikanlah pentingnya istighfar dan kebutuhan kita terhadap istighfar ini. Demikianlah penjelasan tentang istighfarnya para nabi. Selain para nabi, ada juga yang beristighfar. Pertama, istighfarnya para rabbaniyin di kalangan umat-umat terdahulu. Rabbaniyin itu ulama-ulama dari setiap umatnya, itu rabbani. Bukan sekedar nama, ada nama orang namanya Muhammad Insan Rabbani. Tapi yang dimaksud rabbani di sini adalah para ulama yang beramal dengan ilmunya. Di setiap umat itu ada rabbaninya. Dan para rabbaniin itu selalu beristighfar. Pertama, lihat Al-Qur'an surah Ali Imran 146 sampai 147. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyun katsirun. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wamastakanu wallahu yuhibbus sabirin wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Doa ini bagus untuk kita hafal dan kita baca. Kata Allah, betapa banyaknya nabi yang berperang disertai dengan sejumlah rabbaniyun yang banyak. Rabbaniyun itu ulama-ulamanya, pendukung-pendukung setia para nabi tersebut. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, mereka tidak pernah merasa hina, merasa rendah terhadap musibah, disebabkan karena musibah yang menimpa mereka di jalan Allah, apapun musibahnya. Wa madhaufu, tidak pernah mereka menjadi lemah. Wa mastakanu, dan tidak pernah mereka itu menyerah. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ucapan mereka, doa mereka, kecuali mereka mengatakan, ya Allah, ampuni kami, dosa-dosa kami, israf kami. Israf itu bahasa ABG-nya sekarang lebay, yaitu sikap yang berlebih-lebihan. Perbuatan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, wa tsabbit aqdamana, dan kuatkanlah langkah-langkah kami, dan tolonglah kami dalam mengalahkan kaum yang kafir. Rabbaniyun di sini disebutkan dalam tafsir da'wat, maknanya lah fuqaha dan ulama. Doa mereka, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, ya Allah ampuni kami atas dosa-dosa kami, maksudnya dosa-dosa kemaksiatan al-qasirah. Al-qasirah itu artinya yang apa? Qasir, pendek. Atau mungkin saja bisa diartikan dosa-dosa kecil, dan israf maknanya kedzaliman, atau mungkin aja maknanya adalah dosa-dosa besar. Sebagaimana dijelaskan, awil muradu bi ahadima as-saghair wa bil akhir al-kaba'ir. Oleh karena itu, setiap orang yang berakal hendaklah berdoa kepada Allah dengan doa yang lafadznya seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini. Sia membiasakan doa ini siang ataupun malam, terutama ketika orang-orang kafir mendominasi orang-orang muslim di zaman kita sekarang ini. Doanya adalah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi sebelum apa-apa dulu, istighfar dulu, minta ampun dulu, minta dihapuskan dosa-dosa kita atas kesalahan kita, berlebih-lebihannya kita dalam urusan kita, lalu minta dikokohkan posisi dan kedudukan kita, dan minta bantuan dalam mengalahkan orang-orang kafir. Kedua, Rabbanin kedua yang disebut dalam Al-Quran adalah orang-orang mukmin di kalangan keluarga Fir'aun. Fir'aun itu raja yang super lalim, menganggap dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la. Tapi di antara keluarganya atau penggawa istananya ada yang beriman tuh. Salah satunya di antaranya siapa? Istrinya yang namanya Asia. Yang kedua siapa tuh tukang nyisirnya? Masyito itu bukan nama ya, tukang sisir. Sampai-sampai istri Fir'aun dijadikan simbol lambang orang-orang beriman. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Allah berfirman menjelaskan tentang mereka dalam surah Ghafir 41-42. Kata Allah, wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najwa wa tad'unani ila an-nar tad'unani li aghfura billahi wa usyrika bi ma laysa li bihi ilmun wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Berkatalah keluarga Fir'aun yang mukmin, wahai kaumku, mengapa aku mengajak kalian kepada keselamatan sedangkan kalian mengajak aku ke dalam neraka? Tadi ya, bahasa istilah asingnya patojaknya antara dakwah yang dilakukan oleh orang-orang mukmin di kalangan keluarga Fir'aun dengan orang-orang kafir di kalangan mereka. Orang kafir di kalangan mereka dakwahnya ngajak ke neraka, orang mukminnya dakwahnya ngajak ke keselamatan. Kalian mengajak aku agar aku kufur kepada Allah serta menyekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak tahu ilmunya tentangnya. Dan aku mengajak kalian kepada Al-Aziz dan Al-Ghaffar. Ketiga, tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun itu dipaksa oleh Fir'aun untuk menjadi kopassusnya. Menjadi pasukan khususnya Fir'aun. Dipaksa tuh. Kalau enggak mau belajar sihir dan memanfaatkan sihirnya untuk kepentingan kerajaan Fir'aun, dihukum. Hukumnya itu dipotong tangan dan kaki secara bersilang, lalu disalib di pohon kurma. Itu makanya mereka mau, karena terpaksa. Ketika datang dakwah Nabi Musa, ditentang. Lalu Fir'aun nantang ngadu sihir. Dijawab tantangannya oleh siapa? Nabi Musa. Kapan? Ah, udah pada hari ketika orang-orang berkumpul di alun-alun, disaksikan oleh orang banyak. Gitu. Jadi Nabi Musa terang-terangan memenuhi tantangan Fir'aun untuk ngadu ilmu sihir dengan mukjizat. Ilmu sihir adalah tukang sihir Fir'aun, mukjizat adalah kelebihan yang dimiliki oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Pada hari yang ditentukan bertemulah. Wah, siap-siap nih. Ngadu jajaten, kata orang Sunda namanya. Berkatalah, ini dikatakan oleh Allah dalam surah Thaha mulai 65 sampai 73. Qalu, berkata tukang sihir, para tukang sihir Fir'aun. Ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Hai Musa, pilih. Kamu yang pertama kali melemparkan sihirmu ataukah kami yang pertama kali melemparkan sihir kami? Qala, berkata Musa, bal alqu, silakan kalian lebih dahulu. Lemparkan sihir kalian. Dilemparkanlah tali-tali dan tongkat-tongkat yang selama ini dipegang oleh tukang sihir. Faida hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka terbayang, terlihat, terkhayalkan seolah-olah itu hidup dan berlari cepat jadi ular. Padahal itu hanya bayangan, bukan yang sebenarnya. Karena sihir kan? Fa'aujasa fi nafsi khifata Musa, maka ketika itu Nabi Musa merasakan ketakutan. Ya bayangkan itu, tali sama tongkat banyak dilemparkan, terteting laleor, bari berdesis ya. Berdesis itu suara apa tadi? Ular. Kalau suara sapi tadi apa namanya? Khula, melenguh. Berdesis. Qulna, kami berkata, kata Allah, la takhaf innaka antal a'la. Jangan kamu takut, hai Musa. Kamu akan menang. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sona'u. Innama sona'u kaida sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu itu, hai Musa. Maka tongkatmu akan menelan semua tali-tali sihir orang sihir tadi. Karena sesungguhnya apa yang mereka lakukan hanyalah tipu daya orang tukang sihir. Dan wala yuflis sahir min haitsu ata, orang tukang sihir itu tidak akan pernah menang dalam keadaan bagaimanapun. Ini firman Allah, orang sihir tidak akan menang bagaimanapun apa yang mereka lakukan untuk melakukan sihirnya. Jadi begitu dilemparkan tongkat Nabi Musa yang besar, berubah menjadi ular besar dan menelan seluruh ular-ular tukang sihir yang dilemparkan tadi. Apa yang terjadi? Kalah tukang sihir Fir'aun, tunduk, takluk. Apa yang terjadi? Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Maka tersungkurlah para ahli sihir itu sujud. Kemudian mereka berkata, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Harun dan Musa. Melihat itu bagaimana Fir'aun? Mangkel, dongkol, kehel, ambek, nyedek, tanaga midek. Baru itu, catat. Ambek nyedek tanaga midek tuh marahnya. Besar, tapi kemampuan untuk menyalurkan amarahnya itu enggak ada, terbatas. Berkata Fir'aun, "Aamantum lahu qabla an a'dhana lakum?" Apakah kalian, hai tukang sihir ini, beriman kepadanya sebelum aku mengizinkan kalian? Innahu lakabiruhum lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya dia itu pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian. Lalu Fir'aun memberikan ancaman. Fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf walas usallibannakum fi judu'in nakhal. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Aku akan potong tangan-tangan kalian dan kaki-kaki kalian secara bersilang. Tangan kanan dipotong dengan kaki kiri gitu. Kemudian aku akan salib kalian di batang-batang pohon kurma. Maka pasti kalian akan mengetahui siapa yang lebih hebat siksanya dan lebih abadi. Gitu kata Fir'aun. Ancamannya mengerikan ya. Dipotong, jangankan dipotong tangan atau dipariuskan oge atau nyeri. Ini dipotong, dipariuskan tuh dipelintir. Ini dipotong, tangan kaki secara bersilang. Qalu, berkata para ahli sihir yang sudah tobat tadi ya. Lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana. Faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatad dunya. Ini hebatnya tukang sihir Fir'aun yang sudah tobat. Kami tidak akan mementingkan kamu dibanding ajaran yang telah datang kepada kami berupa penjelasan-penjelasan dan Allah yang telah menciptakan kami. Silakan kamu laksanakan apa yang ingin kamu putuskan, karena kamu hanya bisa memberikan hukuman di dalam kehidupan dunia ini saja. Itu kata Firaun. Gak takut, kata Firaun. Kata tukang sihir Firaun yang sudah tobat, tidak takut. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Sesungguhnya kami beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampuni kami atas kesalahan-kesalahan kami dan atas sihir yang kamu paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik dan lebih abadi. Lebih abadi segalanya, termasuk siksanya juga. Jadi tukang sihir Firaun yang sudah tobat, istighfar. Coba lihat, kami beriman kepada Rabb kami agar Dia mengampuni kami atas kesalahan kami dan atas sihir yang telah Engkau paksakan atas kami. Inilah termasuk orang-orang yang disebut dengan Rabbaniyin. Lihat lagi dalam surah Asy-Syu'ara ayat 50-51. Qalu la dhaira lana qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, tidak ada rasa takut, sebab kita hanya akan kembali kepada Allah. Inna natma'u ayaghfir lana rabbuna khotayana an kunna awwalal mu'minin. Kami sangat ingin bahwa Allah mengampuni kami atas kesalahan-kesalahan kami, dan kami ingin kami menjadi orang yang pertama kali mukmin. Jadi mereka minta ampun. Itulah Rabbaniyin di zaman Fir'aun. Juga Rabbaniyin di zaman Nabi Sulaiman, anggota keluarga negeri Saba. Siapa Ratu Saba? Bilqis. Dalam surah An-Naml 44 menyatakan, qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku sendiri dan aku Islam kepada Allah bersama-sama Sulaiman. Aku Islamnya kepada Allah Rabbul Alamin. Dalam surah Yusuf, penguasa Mesir menyuruh istrinya untuk istighfar, karena istrinya itu pernah mau menggoda Yusuf untuk berbuat mesum sama dia. Yusuf, Nabi Yusuf gantengnya luar biasa tuh. Saking gantengnya, setiap wanita yang menatapnya itu lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, lupa udara. Sampai dikasih pisau sama buah, disuruh ngupas. Ketika ngupas lewat Nabi Yusuf, yang terkupas bukan buah tapi apa? Kulitnya. Berlumuran darah, cuek aja, enggak kerasa. Karena apa? Rasa pedihnya, rasa sakitnya tertutup oleh kepuasan melihat ketampanan Nabi Yusuf. Setampan apa ya? Gak ada bandingannya. Jangan lihat saya, gak ada bandingannya. Akhirnya termasuk permaisuri raja, penguasa juga tergoda. Nabi Yusuf suka kepada putri ini, putri suka. Tapi Nabi Yusuf imannya luar biasa. Diajak malah kabur. Dibedol itunya, pakaiannya dari belakangnya, lari, kuat yang ngebedol, kuat yang lari, berewek, soek. Sampai di pintu itu Nabi Yusuf, ada raja. Bingung kan? Berdua-dua di kamar, lari, pas di pintu ada raja. Nabi Yusuf panik kan? Itu si wanitanya ngomong, coba hukuman apa yang setimpal bagi orang yang akan memaksa saya gitu ya. Difitnah. Sudah digoda gak tergoda, difitnah. Bahwa Nabi Yusuf yang akan memaksa. Nabi Yusuf menyatakan, tidak, dia yang menggoda saya. Bingung raja, mana yang benar? ada saksi, ada yang memberikan persaksian. Lihat pakaian bagian mana yang sobek dari Yusuf. Kalau pakaian yang sobeknya itu bagian depan, berarti Yusuf yang salah, berarti mau maksa gitu ya, oleh wanitanya itu ditolak sampai berewek-sewek gitu ya, berarti Yusuf yang salah. Tapi kalau yang sobek yang bagian belakang, Yusuf yang benar, wanita ini salah. Dilihat ternyata bagian belakangnya yang salah. Bagian belakangnya yang sobek. Jadi wanita itu yang salah, bukan bagian belakang yang salah dan wanita itu yang sobek. Terbalik. Berkata sang raja kepada istrinya, "Wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khathiin." Minta ampunlah kamu atas dosamu karena sungguhnya kamulah yang salah. Jadi dia itu diberikan nasihat oleh suaminya untuk apa? Untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan. Insyaallah nanti besok kita akan lanjutkan dengan istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'anul Karim bagi umatnya. Dan ini karena berkaitan dengan kita, tentu saja sangat penting karena kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berjumpa kembali besok dan masih ada waktu 1-2 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan. Mangga. Iya, tadi dijelaskan tobatnya Nabi Sulaiman. Tapi tadi tidak terjelaskan tobat dari apa, gitu ya? Apa kesalahannya sampai beliau tobat? Di sini disebutkan waqad dzakarol al-katsiru minal mufassirin hahuna qasasan wa akhbaron aktsaruha israiliyat wa minha ma huwa makdzub la mahallata tarokna iradaha iktifaan wa iktisoan ala mujarrodi tilawatil qisah minal Qur'anil Azim. Banyak para mufassirin menyebutkan kisah-kisah dan berita-berita tentang apa sih kesalahan Nabi Sulaiman itu, yang kebanyakannya kisah Israiliyat. Di antara kisah Israiliyat ini ada yang dusta yang wajib untuk kita tinggalkan. Sehingga kita cukup mencukupkan diri terhadap apa yang dikisahkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam masalah ini. Dan ternyata Al-Qur'an itu tidak menjelaskan apa kesalahan Nabi Sulaiman sehingga beliau itu meminta ampun atas dosa-dosanya sebagaimana dalam surah Sad ayat 34-35, Rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah ampuni aku dan berikan kepadaku kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Hanya begitu penjelasan di dalam hadis ini. Insyaallah nanti kita akan cari keterangan lain yang mendukung hal ini. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, ana mau nanya, apakah benar jin bisa menikahi manusia? Apakah memang ada anak dari hasil pernikahan saudara manusia dengan jin? Seperti apakah bentuk jin itu? Para ulama ikhtilaf, sebagian mereka menyatakan, ya bisa jin menikah bahkan berhubungan badan dengan manusia berdasarkan beberapa ayat. Di antaranya adalah dalam surah Ar-Rahman ketika Allah menjelaskan tentang bidadari-bidadari surga, disebutkan lam yatmithunna insun qablahum walajan. Bidadari-bidadari itu belum pernah disentuh sebelumnya baik oleh manusia ataupun oleh bangsa jin. Disentuh yang dimaksud di sana digauli, Ini menunjukkan bahwa ya bisa jin dan manusia melakukan hubungan dan melakukan pernikahan. Sehingga Imam Malik menyatakan bisa jin menikah dengan bangsa manusia, tapi aku tidak suka karena ketika mereka memiliki anak, kemudian ditanya siapa bapak anak ini, lalu dikatakan jin. Jadi Imam Malik memakruhkan terhadap hal tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa ya bisa manusia menikah dengan jin dan mungkin ada dan mungkin bisa memiliki anak. Wallahu a'lam. Seperti apakah bentuk jin itu? Wallahu a'lam. Saya juga enggak pernah lihat dan enggak ingin lihat dan mudah-mudahan seumur hidup enggak lihat. Dan jangan ingin melihat gitu ya. Bagaimana caranya menjaga diri agar tidak tergoda mempergunakan nikmat Allah Ta'ala di jalan yang salah? Apalagi jika godaan itu mengajak pada mengulangi kesalahan atau dosa yang sama yang pernah dilakukan dan sesudah diistighfari. Pertama, agar kita tidak tergoda ya, sesering mungkin, sebanyak mungkin kita mencari ilmu. Sebab ilmu itu hidayah. Dan hidayah itu memperkuat iman. Dan kekuatan iman itulah yang bisa menolak segala macam godaan, gangguan, dan cobaan-cobaan yang lainnya. Kedua, sesering mungkin berta'awudz dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga kita dari semua dosa dan kemaksiatan, baik yang pernah kita lakukan ataupun yang belum pernah kita lakukan. Yang ketiga, cari lingkungan pergaulan yang baik, bergaul dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu, yang bisa menasihati kita dan membimbing kita ke arah kebenaran. Dan menasihati kita apabila kita terjerumus ke dalam kesalahan. Dan hindarkan teman-teman yang buruk yang akan menyeret kita kembali kepada dosa masa lalu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Almaru 'ala dini khalili, falyandur ahadukum mayyukhalil." Seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Jadi hindarkan kawan yang buruk, carilah kawan bergaul yang baik. Wallahu a'lam. Sudah 5:30, sudah habis waktu yang kita miliki, bahkan sudah lebih. Cukup sampai di sini, sebentar lagi kita berbuka, persiapan wudu dan persiapan buka. Insya Allah kita bertemu lagi besok dengan jadwal yang normal ya, ba'da subuh, lalu jam 8, jam 10, dan seterusnya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.